Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, apa kabar? Bagaimana nih puasanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan, selalu dalam kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Ya, seperti biasa dari studio Metro TV Manulife, saya Indah Kirana hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum, Pak Quraish. Waalaikumsalam. Pak Quraish, kita kehadiran ini lagi nih, stand up comedian lagi nih ya. Waduh, mudah-mudahan semakin meriah. Di sini sudah ada Mas Mac Denny atau MC Denny. Apa kabar, ya, Mas? Alhamdulillah, apa kabar, Indah? Baik. Jadi, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Teman-teman, apa kabar sebenarnya? Alhamdulillah. Jadi, memang kalau ada pelawak itu atau komedian itu suasananya berbeda sekali dari biasanya. Masa sih? Iya, langsung ceria gitu. Mulai tertarik ya? Mas Denny nanti boleh bertanya-tanya mengenai apa yang di sini, baik maupun kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali yaitu ayat 46 hingga 55 berceritakan tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, untuk itu saya langsung saja serahkan kepada Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita ini setelah ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak percaya akan kitab suci. Kali ini pembicaraan ayat kita ini berbicara menyangkut orang-orang yang percaya adanya kitab suci. Nah, ada istilah Al-Quran, Ahlul Kitab, orang-orang yang memiliki kitab suci. Itu berbeda dengan istilahnya dengan orang-orang musyrik. Musyrik itu oleh Al-Quran difahami, Al-Musyrikun difahami dalam arti penyembah berhala. Ahlul Kitab itu diartikan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, orang Yahudi dan Nasrani punya kitab suci. Kita pun mempercayai kitab suci mereka sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Isa. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada semua umat Islam. Firman-Nya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kamu berdiskusi dengan Ahlul Kitab, yakni dengan orang Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara, kata-kata, sikap yang terbaik. Kecuali. Dia tidak katakan yang baik, yang terbaik. Sebelum lanjut, saya ingin melihat ayat 45, ayat sebelum ini. Ayat 45 itu perintahnya berbentuk tunggal, utlu ma uhiya ilaika, wahai Nabi Muhammad, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi tertuju kepada Nabi sendiri, karena hanya Nabi sendiri yang menerima wahyu itu. Ya kan? Yang lain tidak, kita tidak terima. Tapi waktu dia menuntun menyangkut mujadalah, menyangkut diskusi dan sebagainya, kalimatnya berbentuk jamak. Jangan kamu semua. Ini disebabkan, tadi kita katakan, karena penerimaan wahyu itu hanya kepada Nabi Muhammad seorang dalam konteks Al-Quran, sedangkan diskusi itu bisa dilakukan oleh semua orang, maka di sini bentuknya jamak. Nah, bahkan ulama berkata, bentuk jamak yang ada di sini itu tidak ditujukan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Tidak mungkin Nabi Muhammad akan berdiskusi dengan cara yang tidak wajar. Baru dia katakan, illa allazina zalamu minkum. Illa. Illa itu mempunyai dua makna. Bisa berarti kecuali, bisa berarti tetapi. Beda enggak tetapi dan kecuali? Beda. Beda. Kalau saya berkata kecuali, maka apa yang saya kecualikan itu adalah bagian dari apa yang sudah disebut sebelumnya. Saya misalkan berkata begini, semua mahasiswa datang kecuali Ali. Ali itu mahasiswa atau bukan? Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau saya berkata, semua mahasiswa datang tetapi Ali tidak datang, Ali itu mahasiswa atau bukan? Bukan. Semua mahasiswa datang, tetapi dosen tidak datang. Dosen kebetulan namanya Ali. Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Jadi bisa kecuali, bisa tetapi. Nah, janganlah kamu berdiskusi dengan alul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Kecuali orang-orang yang berlaku aniaya di antara mereka. Boleh tidak yang terbaik. Tetapi yang baik. Jadi walaupun dia itu berlaku aniaya, walaupun dia itu keliru, tetap jangan berdiskusi kecuali dengan cara yang baik. Nah, bisa juga kita artikan, tetapi orang-orang yang berlaku aniaya itu jangan diskusi dengan dia. Nah, ada pesan. Kalau Anda mau berdiskusi, terbukalah. Cari kebenaran. Siapapun yang menemukan kebenaran atau yang mengumumkannya, terima. Ya kan? Okay. Tapi kalau ada orang yang mencari pembenaran, dia hanya sendiri yang mau benar. Tidak usah diskusi dengan dia. Karena walaupun Anda bisa meyakinkan dia dengan argumentasi Anda, dia tetap tidak mau terima. Dia kepala batu. Untuk apa diskusi? Nanti dalam perkembangannya, setelah ini, itu ada yang berkata begini, kita berdiskusi dengan mereka, jangan menyangkut akidah. Karena kita tidak bisa ketemu. Ya toh? Tapi kita bisa berdiskusi dengan hal-hal yang lain. Waqulu, dan sampaikanlah kepada mereka, amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami percaya kepada yang diturunkan kepada kami, kitab suci itu. Kami pun percaya apa yang diturunkan kepada kamu, sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi-nabi kamu, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi itu begini sebenarnya. Kita itu percaya Injil, kita itu percaya Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Tetapi mereka tidak percaya Quran ya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk berdiskusi dengan baik. Mari kita cari jalan temu. Bisa jadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, baru di sini dikatakan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami, kaum muslim, Tuhan kalian juga sama. Kita dalam konteks Indonesia, kita berkata semua kita mengakui ketuhanan yang maha esa. Ya kan? Walaupun penafsirannya boleh jadi berbeda. Tapi itu titik temu. Mari kita mencari titik temu di antara kita, mari kita diskusikan, dan kita semua berserah diri kepada Tuhan. Orang Kristen juga berserah diri kepada Tuhan. Tapi Tuhan sesuai penafsirannya kan? Kita juga begitu. Jadi kita punya persamaan, persamaan itu bisa jadi landasan dalam diskusi kita untuk kemaslahatan bersama. Saya kira itu aja. Baik, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Engkau itu tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran. Tidak juga pandai menulis. Kalau engkau pandai menulis, kalau engkau pandai membaca, orang akan ragu bahwa Al-Quran ini adalah hasil bacaan. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita masih menjabarkan surat Al-Ankabut ayat 46 hingga 55. Silakan Pak. Dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Demikianlah kami turunkan kepada kamu, kepadamu, wahai Nabi Muhammad, suatu kitab suci, sebagaimana kami pernah menurunkannya kepada Isa dan Musa. Sama-sama sumbernya dari Allah. Adapun orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum Al-Quran, ada di antara mereka itu yang mempercayai Al-Quran. Itu ada Abdullah ibn Salam, ada Mukhairik, itu orang-orang Yahudi. Dan di antara orang-orang Arab, masyarakat Mekah, ada juga yang percaya. tapi ada juga yang tidak percaya. Tidak ada yang mengingkari bukti-bukti kebenaran kami kecuali orang-orang kafir. Hai Muhammad, engkau itu tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran. Tidak juga pandai menulis. Kalau engkau pandai menulis, kalau engkau pandai membaca, orang akan ragu bahwa Al-Quran ini adalah hasil bacaan. Nah, itulah hikmahnya mengapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Beliau tidak pandai membaca dan menulis, tetapi bisa mengemukakan seindah ini, sebenar ini, yang banyak sekali diantaranya tidak diketahui oleh manusia. Dari mana dia tahu? Engkau tidak pernah menulis. Karena jika demikian, orang akan ragu. Jadi Allah sengaja memilih nabinya yang tidak pandai membaca dan menulis, yang hidup di tengah masyarakat yang terkebelakang, ya toh, untuk dia jadikan bukti bahwa memang kitab suci ini atau apa yang disampaikannya itu bersumber dari Allah, bukan buatan dia. Bal huwa ayatun bayyinat. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas, berada di dada orang-orang yang telah diberi ilmu. Ini menarik, ini Al-Quran. Anak kecil bisa hafal. Yeah. Tidak ada satu kitab suci setebal Al-Quran yang bisa dihafal di luar kepala oleh anak kecil. Tidak ada satu kitab suci, kitab, sejak umat manusia mengenal tulis baca sekitar 5.000 tahun yang lalu, yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti artinya. Apa ini? Karena Tuhan memudahkan ini untuk dibaca. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbihi. Nah, orang-orang musyrik itu berkata, mestinya bukti kenabiannya itu adalah hal-hal yang bisa terjangkau oleh indera. Mereka itu maunya begini, kasih tongkat kayak Nabi Musa. Kasih mukjizat kayak Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Allah berfirman, menjawab itu, katakanlah wahai Muhammad, bukti-bukti itu bersumber dari Allah. Bukan saya tidak bisa minta. Itu kalau Tuhan kasih, saya terima, saya sampaikan pada kalian. Kalau tidak, ya tidak. Saya hanya sekedar menyampaikan. Allah terus menjawab, apakah belum cukup lagi bahwa kami sudah kuturunkan kitab suci ini? Karena kalau kami memberikan bukti-bukti yang bisa kamu raba, yang bisa kamu lihat, itu belum tentu kamu percaya. Sebagaimana orang-orang dulu juga tidak percaya. Kamu bisa berkata ini sihir. Ya. Jadi lebih baik untuk kamu saya beri bukti-bukti yang bisa meyakinkan akal kamu. Nah, inilah Al-Quran. Sesungguhnya dalam hal tersebut, dalam turunnya Al-Quran ini, terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kalian tidak mau percaya? Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara saya dan kamu. Allah tahu saya sudah sampaikan. Kalian menolak, Allah tahu kalian menolak. Sudahlah, selesai tugas saya, kita kembalikan kepada Tuhan. Begitu juga dalam diskusi. Kalian tidak mau percaya? Silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Bagaimana? Kalian tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Kami juga tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Mari kita hidup damai di dunia ini. Ya. Itu yang diajarkan. Qul kafa billahi syahidun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan terus menerus maha mengetahui apa yang berada di langit dan di bumi. Sedangkan orang-orang walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Sedangkan orang-orang yang percaya pada kebatilan, menolak kebenaran dan menolak keesaan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Ini sikap yang diajarkan Al-Quran terhadap Ahlul Kitab. Yeah. Saya ingin berkata begini, bahwa sikap kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu berbeda dengan sikapnya kepada orang penyembah berhala. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kita bergaul akrab dengan mereka. Mm-hmm. Karena sama-sama bertuhan. Yeah. Jadi kita punya persamaan. Yeah. Itu sebabnya sembelihan ahlul kitab boleh kita makan. Sembelihan penyembah berhala kita tidak boleh makan. Karena dia tidak mengakui Tuhan. Itu sebabnya kita boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Kepercayaan akan wujud dan keesaan Allah itu bisa mempengaruhi diri seseorang sehingga mengakibatkan dia melahirkan hal-hal positif berbeda dengan orang yang menyembah berhala. Jadi nanti di salah satu episode kita akan mendapatkan bagaimana sikap orang-orang Islam ketika terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Kaum muslimin itu memihak kepada Romawi karena mengakui Tuhan. Persia itu menyembah api. Kaum muslimin tidak berpihak ke sana. Walaupun kita tidak persis sama ajaran kita, tapi boleh jadi ajaran moralnya sama, boleh jadi kita mengakui ada kuasa dan sebagainya. Baik. Saya kira itu kita punya. Nanti kita akan sesi pertanyaan ya Mas Denny. Tentunya pemirsa, Anda juga boleh bertanya, nanti kita akan kembali lagi saat lagi di Tafsir Al-Misbah. Usahakanlah meyakinkan pihak lain tentang kebenaran Anda. Tapi jangan halangi orang lain berusaha untuk meyakinkan Anda dengan kebenaran. Anda kembali lagi menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Tadi kita sudah dengarkan penjabaran surat Al-Ankabut ayat 46. Allah berpesan kepada semua umat, janganlah kamu semua berdiskusi dengan kaum Yahudi atau Nasrani kecuali dengan kata-kata yang terbaik. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Quraiz. Kadang kita suka berdiskusi, tapi keseringannya kaum Yahudi atau Nasrani itu menggunakan logikanya gitu. Yang kadang-kadang kita sulit untuk menjawabnya seperti itu Pak. Berdiskusi dengan menggunakan logika, bagus. Logika akal bisa beda dengan logika hati. Ya. Iya. Tuh. Logika agama A juga bisa berbeda dengan logika agama B. Tapi bisa jadi ketemu. Kalau masing-masing mencari kebenaran. Kalau ditemukan kebenaran itu, jadi cara harus baik. Karena kita tidak ingin keluar dari satu diskusi dengan bermusuhan. Usahakanlah meyakinkan pihak lain tentang kebenaran Anda. Tapi jangan halangi orang lain berusaha untuk meyakinkan Anda dengan kebenaran. Itu dalam diskusi begitu. Kalau tidak ketemu, kita katakan oke deh kita berpisah di sini. Nanti boleh jadi suatu ketika akan kita temukan kebenaran. Kalau tidak, kita akan mati semua. Kita akan kembali pada Tuhan. Jangan paksa saya. Yeah. Saya juga tidak boleh paksa Anda. Bagaimana Mas Denny? Tapi berbeda ya kalau diskusinya sama istri. Nah, kadang yang kalah suami. Oh itu. Enggak, kalau saya mau nanyanya gini Pak. Bukan soal istri. Yang menarik bagi saya adalah tadi ada bahwasannya laki-laki muslim boleh menikahi non-muslim. Kaum Nasrani. Kaum Nasrani gitu. Kalau saya pribadi sih, ketika cinta itu tumbuh dan diberikan oleh Tuhan, kadang kita tidak mengenal agama jadinya gitu. Tapi yang penting kita memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Dan Tuhan pun pasti akan menyukainya gitu. Betul. Tapi ada batasan-batasan yang ada batasan. Muslim boleh, tapi Nasrani laki-lakinya tidak boleh atau gimana gitu. Iya, ada batasan-batasan. Saya ingin berkata begini, dulu pertimbangannya bahwa laki-laki itu lebih dominan dari perempuan. Iya. Ya kan? Ya. Laki-laki muslim sikapnya terhadap agama Yahudi dan Nasrani adalah mengakui bahwa dia punya kitab suci, dia punya nabi, itu diakui. Dalam agama Islam, suami tidak boleh memaksa istrinya untuk menganut agamanya. Dalam ajaran Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Sebab seandainya mengakui bahwa itu ajaran bersumber dari Tuhan, dia pasti akan percaya. Ya, nah, dikhawatirkan jangan sampai yang beragama selain Islam memaksa istrinya untuk. Dalam agama Islam, seorang suami Muslim boleh mengantar istrinya pergi ke gereja. Boleh, kan diizinkan lakum dinu kum wal yadin. Nah, itu dulu. Sekarang ulama punya pertimbangan lain. Pertimbangannya begini. Dulu laki-laki dominan. Sekarang Anda katakan sering kalah ya? Iya, Pak. Jadi kalau begitu. Karena saya kalau berdiskusi terus saya sok menang, nantinya malah jadi marah keluarnya. Lebih baik mengalah terus. Mengalah, baguslah. Biar pintunya terus mengalah dibuka. Atau kalah. Kalah. Ya, oke deh, bagus. Kalau begitu, kalau memang wanita sudah lebih dominan atau dikhawatirkan dominan, lebih baik kawin dengan yang seagama. Kawin dengan yang sebudaya. Kawin dengan yang keyakinan dan selevel pengetahuannya. Supaya tidak cekcok. Karena perkawinan itu seyogianya hanya sekali. Ya, dalam hidup jangan ada cerai. Biaya mahal. Bukan, itu bukan pertimbangan biaya. Ya, hidup mahal. Ya, betul. Baik, ya. Usahakan jangan sampai ada semenit dari usia Anda yang Anda gelisah. Jadi itu dalam soal perkawinan begitu. Tapi betapapun saya ingin kembali berkata, kita harus menghormati setiap penganut agama. Walaupun kita juga harus sadari dan akui bahwa menghormati bukan berarti menerima. Kita yang beda pendapat kita hormati. Semua pendapat kita harus hormati. Selama pendapat itu tidak mengundang kepada permusuhan. Oke? Baik. Bapak, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Seperti biasa kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlinda Jessica Wardani. Mbak Kurai, saya mau tanya. Di muka bumi ini ada berapa mazhab dan bagaimana cara kita meyakini mazhab mana yang paling baik untuk kita? Terima kasih. Okay. Mungkin dijawabnya nanti ya Pak ya, okay. Di segmen berikutnya. Mas ini juga masih boleh bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah sesaat lagi. Tujuan kita Allah. Contohnya tujuan saya mencapai angka 10. Yeah. 5 tambah 5? 10. 6 tambah 4? 10. 7 tambah 3? 10. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi pertanyaannya ini seperti ini Pak, ada berbagai mazhab di muka bumi ini. Bagaimanakah cara kita untuk menentukan mazhab mana yang ingin kita yakini? Mazhab itu kita bisa katakan bahwa hasil pemikiran. Hasil pemikiran. Atau kalau mau lebih anu, jalan. Ada banyak jalan. Kita dalam Islam misalnya, ada mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Zahiri, ada mazhab Syiah, ada jalan. Saya lebih jauh, agama itu diibaratkan sebagai jalan. Ada jalan lebar, ada jalan sempit, ada jalan lurus, ada jalan berlekuk-lekuk. Semua jalan, banyak jalan. Agama Islam menyatakan yang pertama, banyak jalan, semua jalan dapat direstui asal dia bercirikan kedamaian. Kalau jalan kekerasan, kita nggak setuju. sekarang banyak mazhab itu tadi. Mazhab kan juga tempat berjalan itu mazhab. Sama dengan sabil, sama dengan sirat, banyak jalan. Bisa jadi jalan-jalan itu tidak bertentangan satu dengan lain. Anda mau ke Bandung, mau lewat mana? Mau naik? Cipularang. Bisa bermacam-macam. Bisa naik pesawat. Puncak. Pesawat. Bisa, udah bisa. Bisa naik mobil sendiri. Bisa. Mau bareng saya nanti. Semua bisa. Tidak usah dipertentangkan. Anda boleh menganut mazhab Malik. Boleh menganut mazhab Syafi'i. Jalan-jalan ini tolok ukurnya adalah kesesuaian dengan keyakinan Anda yang pasti. Tujuan kita itu Allah. Ya kan? Tujuan kita Allah. Contohnya, tujuan saya mencapai angka 10. Yeah. 5 tambah 5? 10. 6 tambah 4? 10. 7 tambah 3? 10. Semua kalau menuju ke sana, udah tahu. Tidak usah pertentangkan. Nah, sekarang kalau kita bertanya pada umat Kristiani, Yahudi, Anda kemana tuh tujuannya? Dia juga berkata, saya kepada Allah. Tapi saya pilih jalan ini. Agama itu cara menuju Tuhan. Cara. Bukan itu tujuan akhir. Kan tidak repot sebenarnya. Kita yang bikin repot. Yang kita harapkan kalau bisa semua ikut gembira. Ya kan? Biarkan neraka ditutup lah. Semua masuk surga. Iya, kalau bisa itu kita serahkan pada Allah. Ya Allah, kamu yang. Baik. Bapak mungkin bisa menjelaskan juga ini sebenarnya karena ada beberapa kitab sebelum Al-Qur'an. Sebenarnya apa yang membedakan nih Pak antara kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Qur'an itu sendiri? Apa yang membedakan? Yang membedakannya yang pertama kandungannya. Yang membedakannya yang kedua keaslian. Itu dua dulu. Banyak yang lain, tapi saya ingin jelaskan ini yang dua. Kitab suci itu mengandung ajaran. Ajaran itu disesuaikan dengan masyarakat dan kebutuhannya. Ajaran itu bisa diibaratkan seperti obat. Kalau Anda sakit, saya beri Anda obat. Sudah mulai sembuh, boleh jadi saya kurangi obatnya. Kalau tambah penyakitnya, saya tambah obatnya. Ya kan begitu? Kalau sudah sembuh, saya stop obatnya. Masyarakat ini berkembang. Ada yang punya penyakit ini, ada yang punya penyakit itu. Datanglah tuntunan agama memberi obatnya. Sewaktu masa Nabi Musa, masyarakat itu terlalu bersifat materialistis. Datang Nabi Isa, ajarannya memberi obat, kembalilah kepada ini. Ya toh? Datang masyarakat Nabi Muhammad, masyarakat kita sekarang ini situasinya beda lagi. Akalnya sudah lebih sempurna dari yang lalu. Ilmunya sudah lebih banyak. Maka diberikan ajaran hanya nilai-nilai. Yang dirinci hanya yang tidak bisa terjangkau oleh akalnya. Sudah beda kan? Nah di sini karena itu ada yang dulu ada di kitab suci yang lain, sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi perbedaan pada kandungan. Sekarang pada yang kedua yang saya ingin terangkan, otentisitasnya, keasliannya. Tulis baca itu dulu sangat langka. Sehingga kitab-kitab yang lalu itu tidak tertulis. Kitab-kitab suci yang ada sekarang itu tertulis kemudian. Bahasa yang digunakan oleh kitab-kitab suci yang diterima oleh Nabi Musa dan Isa itu sudah punah sekarang. Kata-kata bisa berubah artinya atau tidak? Bisa. Bisa ya. Kita ini kalau tidak pelihara bahasa daerah, bisa hilang itu bahasa daerah. Anak-anak saya sudah tidak ngerti bahasa ibu saya. Bahasa ibu saya bahasa Bugis, tidak pernah dipakai lagi. Kitab Taurat yang ada terjemahan, yang bahasa aslinya tidak tahu di mana. Dan itu baru ditulis setelah sekian ratus tahun. Ya kan? Nah, kalau Al-Quran itu begitu turun wahyu ditulis. Begitu turun wahyu dihafal. Kenapa dihafal? Karena kalimatnya indah. Sama sekarang anak-anak kita hafal lagu-lagu berbahasa Inggris walaupun dia tidak ngerti. Ya. Karena indah. Jadi dia terpelihara. Itulah salah satu cara Tuhan untuk memelihara kitab suci Al-Quran. Jadi apa yang dibaca Nabi itu persis apa yang ada di sini sekarang. Tapi bagaimana kita memastikan Al-Quran itu memang asli dan tidak dirubah-rubah? Okay. Saya baca Al-Quran ini persis seperti apa yang diajarkan oleh ayah saya. Ayah saya berkata, saya baca ini seperti yang diajarkan oleh ayah saya. Secara turun-temurun sampai ke atas. Dan kita lihat, dan ini banyak yang berkata begitu. Ya kan? Jadi semakin, Anda mungkin kalau saya tanya, siapa kakek Anda yang ke-10? Tidak tahu lagi kan? Robert. Nah, ada orang karena tidak dijelaskan. Dijelaskan. Kita lihat ayah kita sholat. Ayah kita berkata, saya dipelajari sholat dari orang itu. Begitu secara turun-temurun. Sampai kepada Nabi. Dan itu disampaikan bukan oleh satu orang. Ya kan? Jutaan orang menyampaikan seperti itu. Sehingga harus diterima. Baik Bapak, ini masih ada pertanyaan pemirsa. Kita lihat dulu, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robingah. Pak Kurais, saya mau tanya, apa keistimewaan bahasa Arab sehingga Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab? Terima kasih Pak. Kenapa tidak bahasa Jawa, bahasa? Sampai ada perdebatan ngaji dirubah menjadi bahasa Jawa dan dinyanyikan, dan ada yang bilang itu nggak boleh, ada yang bilang ya nggak apa-apa. Bahasa itu ada yang kaya, ada yang miskin. Saya selalu berkata bahasa Indonesia itu miskin dibanding dengan bahasa Jawa. Ya, bahasa Jawa itu kaya. Banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang dicari padanannya dalam bahasa Indonesia tidak ada. Tidak sulit ya, untuk di... Saya teringat dulu waktu Pak Harto berkata miris. Miris. Apa bahasa Jawa, apa bahasa Indonesia ini? Kaya, boleh jadi ada tapi panjang. Ada bahasa, kalau saya berbicara, Anda tidak tahu apakah ini ditujukan pada lelaki atau perempuan. Kalau saya berkata, ada berdua nih, duduklah. Siapa yang saya perintah? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau saya hanya mau perintah satu aja. Duduk kau, nunjukkan di mana. Nah, menunjuk dua ya. Dua. Nah, kalau dalam bahasa Arab tidak. Ada kata yang susunannya menunjuk ini untuk perempuan, ini untuk laki. Ijlis, duduk. Ijlisi, duduk. Kalau dua-duanya saya mau suruh bagaimana? Ijlisa. Kalau semua saya mau suruh duduk, ijlisu. Ada bahasa yang tidak ada itu. Bahasa Arab itu kaya. Ada tunggal, ada dual, ada jamak. Jadi sangat kaya, kosakatanya sangat kaya. Dan singkat. Kalau panjang, itu sebabnya terjemahan Al-Quran itu selalu lebih tebal dari Al-Quran. Terjemahannya lebih tebal. Jadi saya kira itu jadi ada keistimewaannya. Tentu saja juga karena dia turun di negeri Arab. Maka pasti bahasa Arab dong di samping itu. Tapi mengenai tadi nyanyian Jawa yang ngaji dengan bahasa Jawa itu bagaimana? Terus ada yang ketika orang ngomong bahasa Arab, orang-orang yang cuma dengar, "Woy, jangan mainin bahasa Arab dong." Kan itu bahasa sehari-hari sebenarnya, bukan bacaan Quran gitu. Jangan mainin bahasa. Ayat-ayat. Ayatnya. Tetapi Anda mau melucu menggunakan bahasa Arab yang bukan ayat Al-Quran, silah. Semua bahasa sama. Nah, membaca Al-Quran harus dengan penghormat. dan ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang harus dipanjangkan, ada yang harus dipendekkan. Mengeluarkan hurufnya itu ada tempatnya. Kalau Anda berkata B, itu mempertemukan bibir. M, tempatnya lain. H, tempatnya lain. Ain, tempatnya lain. Selama Anda baca itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dengan lagu apapun, silahkan. Saya hemat saya begitu. Dengan langgam apapun, silahkan. Asal tidak mengandung kesalahan, tidak mengandung pelecehan. Nah, itu juga sebabnya ada yang ulama-ulama tidak setuju Al-Quran diiringi dengan musik. Sudah hilang kesuciannya. Tempatnya kebaca lah. Ya, itu saya kira itu ya. Jadi kita, kalau saya bolehkan dengan langgam apapun. Asal syaratnya sesuai dengan ketentuan panjang pendek, panjang pendeknya ada ilmunya sendiri itu yang membaca Al-Quran. Baik, nanti kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas mengenai bermacam-macam ini, dan pemirsa untuk itu tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Semua itu ada batasnya, sehingga kalau melucu melampaui batas tidak dibenarkan. Melucu yang mengakibatkan permusuhan tidak dibenarkan. Lagi Tafsir Al-Misbah di segmen terakhir ini masih ada pertanyaan, mungkin singkat saja dari Mas Denny, silakan. Iya, Pak, kebetulan saya kerjanya ngelucu, dipaksa terus ngelucu, kalau nggak lucu nggak dapat duit. Tapi saya pengen tahu sebenarnya profesi saya sebagai komedian pelawak gitu di waktu zaman Rasulullah gitu sudah ada apa belum? Apakah seorang komedian ini harus punya batasan-batasan yang memang harus diperhatikan, jangan sampai ini jadi dibikin lucu, dipaksakan untuk ngelucu gitu. Tapi kalau memang itu pada saat di panggung saya harus seperti itu, tapi padahal hati saya nggak seperti itu, gimana ya? Semua itu ada batasnya. Sehingga kalau melucu melampaui batas tidak dibenarkan. Melucu yang mengakibatkan permusuhan tidak dibenarkan. Tapi di sisi lain, ketika Anda punya profesi seperti itu, lihat-lihat, ada orang yang terima kalau kita melucu, bahkan boleh jadi dia dihina pun dia terima. Ya, karena dia sadar bahwa ini sebenarnya. Nah, karena itu di sini kedua belah pihak harus hati-hati. Yang ini harus penuh pengertian bahwa sebenarnya ini dia melucu untuk menghibur, bukan bermaksud mengejek, ya kan? Nah, yang ini pun harus hati-hati, jangan sampai ucapannya itu menimbulkan. Jadi ada batas-batasnya itu. Hemat saya, kalau saya pribadi, karena saya senang juga untuk mendengar lelucon atau melucu, saya anggap kalau situasinya memang ini untuk melucu, tidak usah tersinggung. Yang terpenting, jangan sampai lelucon itu mempermainkan agama. Jadi masing-masing orang itu mempunyai apa ya, mempunyai kesiapan untuk sampai batas mana. Melucu bagus, menghibur kok. Mudah-mudahan nih tetap ini ya, mendapat kesiapan juga untuk melawak ke depannya. Amin. Baik, Pak Kures, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara dan untuk kita lihat kesimpulan. Membacakan kesimpulan apa yang kita baca tadi. Dari Al-Ankabut ayat 46. Berdiskusi dengan siapapun hendaknya dilakukan dengan kata-kata dan cara-cara terbaik atau paling tidak baik. Nabi Muhammad tidak pandai membaca dan menulis. Kendati demikian, beliau melalui Al-Quran menyampaikan informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat manusia. ini salah satu bukti bahwa informasi tersebut bersumber dari Allah. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah keterpeliharaannya antara lain dalam dada kaum muslim. Tidak ada satu kitab yang demikian besar dihafal oleh jutaan orang. Bahkan anak-anak kecil sebagaimana Al-Quran. Tidak ada juga satu kitab yang bila dibaca secara keliru, walau satu huruf, akan ada yang menegur, kurang satu huruf. Salah baca. Yeah. Mestinya A bukan U. Kalau dalam diskusi kedua pihak menemukan jalan buntu, maka akhiri diskusi itu dengan berserah diri kepada Allah sambil mengharapkan bantuannya. Udah kita nggak bisa ketemu, kita akhiri aja. Kita sama-sama damai, kita serahkan pada Allah. Ada waktu yang ditetapkan Allah untuk jatuhnya siksa. Penangguhan itu antara lain bertujuan memberi pendurhaka kesempatan untuk bertaubat atau mengulur mereka sehingga dosanya semakin bertambah. Ini kan kaum musyrik minta, ayo jatuhkan saya sekarang. Allah berkata, tidak, ada waktunya. Saya tangguhkan. Untuk apa? Supaya kamu tobat, sadar, atau kamu terus jatuhnya siksanya. Saya kira itu kesimpulan. Baik. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menimba ilmu dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Denny, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sukses terus. Ya, dan Pak Quraish juga terima kasih banyak. Menjabari kita ketemu lagi esok. Dan pemirsa, insya Allah esok kita akan hadir kembali di jam yang sama, tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Indah Kirana mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.